Kadang ada saja orang yang mengatakan bahwa dirinya itu bodoh dan gak bisa apa-apa. Dia sudah berusaha melakukan banyak hal, tapi tetap saja selalu salah di mata orang lain. Untuk orang yang seperti ini, saya katakan satu hal kepada kalian ya. Jangan pernah menyerah. Saya ulangi, jangan pernah menyerah. Kenapa jangan pernah menyerah? Karena hidup di dunia itu adalah proses. Gak ada orang yang hidup di dunia itu langsung pinter. Gak ada. Ada gak orang yang baru lahir langsung bisa jalan? Ada gak orang yang baru lahir langsung bisa bicara? Ada gak orang yang baru lahir langsung bisa lari gitu? Dan itu pun larinya lari maraton. Ada gak yang seperti itu? Gak ada. Maka saya katakan sekali lagi, sabar dan jangan pernah menyerah. Ya, teman-teman. Dulu ya, sepengalaman saya, waktu saya mau belajar berbicara gitu ya, menata bahasa, bagaimana cara saya berkomunikasi di hadapan banyak orang biar orang itu senang dan orang itu menerima apa yang saya sampaikan. Saya sempat pesimis gitu. Bisa nggak saya ngomong di hadapan banyak orang dengan kondisi di mana di lingkungan saya itu nggak pernah ngomong bahasa Indonesia. Bahasanya itu pakai bahasa daerah. Kemudian di sekolah gitu, saya bisa nggak melakukan sebuah public speaking, berbicara di hadapan banyak orang gitu kan, memaparkan sebuah materi dengan baik sehingga audiens saya bisa paham. Bisa nggak? Tapi pada saat itu saya pesimis. Kemudian saya mencoba berusaha. Saya salah, diketawain teman-teman. Bahasa saya itu terlalu kaku katanya. Karena saya sehari-harinya menggunakan bahasa daerah. Tapi saya gak pernah menyerah. Saya gak pernah menyerah. Saya buka YouTube gitu kan. Saya buka website. Saya ketik bagaimana cara belajar public speaking. Bagaimana cara saya itu bisa ngomong menata bahasa yang lebih baik. Dan saya menemukan beberapa tips. Ternyata saya harus praktek, praktek, dan praktek. Akhirnya saya terus belajar, ya kan. Saya salah, saya koreksi, saya berusaha lagi sampai saya bisa. Gitu. Nah, apa yang saya katakan ini bukan saya membanggakan diri saya, teman-teman. Saya asli orang yang mungkin bisa dikatakan tidak terlalu pintar, atau bahkan Anda jauh lebih pintar daripada saya. Tapi sedikit cerita yang saya sampaikan tersebut mungkin bisa menjadi inspirasi kepada Anda. Apapun bidang Anda, apapun bidang yang Anda geluti, saya rasa sama. Jangan pernah menyerah. Lah kalau Anda sudah menyerah, gimana Anda mau bisa? Ya, gimana Anda mau bisa? Semua bidang ini teman-teman, bukan hanya bidang komunikasi saja. Semua bidang, kuncinya adalah jangan pernah menyerah. Dan jangan pernah merendahkan diri sendiri, mengatakan bahwa diri kita bodoh, gak ada gunanya, gak bisa seperti orang lain. Karena sejujurnya, semua orang itu sama. Sama-sama memiliki kesempatan untuk berproses, berusaha menjadi lebih baik. Dan siapa yang akan bisa mencapai semua itu? Yaitu adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah dan selalu berusaha. Nah, bicara soal ini, saya teringat dengan kisah Jack Ma, di mana dia dulu adalah orang yang sebenarnya tidak paham dunia IT, dunia komputer. Tapi kok bisa dia menciptakan marketplace, yaitu alibaba.com, sebuah layanan belanja online yang memiliki pengguna sangat banyak. Kok bisa? Ternyata kuncinya si Jack Ma ini gak pernah menyerah. Dia tetap mencari cara, cari celah, sehingga dia bisa mencapai semua itu. Nah, saya rasa teman-teman sudah paham. Saya gak perlu ngomong panjang lebar ya. Nanti teman-teman bisa memberikan kesimpulan sendiri terhadap apa yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan di podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu salam inspirasi.